الله الرحمن الرحيم الرحمن إن هذا العلم دين فتأملوا عمن تأخذون دينكم. Ilmu yang ibu-ibu dapat ini bakal jadi agama loh bagi ibu-ibu. Jadi kalau belajarnya dengan ahli bid'ah, maka agamanya juga. Kalau belajar agama dengan orang yang benci pada Quran dan As-Sunnah, maka ilmunya juga. Itu agamanya. Hati-hati sekarang. Jadi banyak anak-anak kita ini, pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa itu benci sama agama, karena kita sekolahkan dia. Di sekolah yang gurunya benci agama. Banyak orang di Indonesia ini sekarang, terutama orang tuanya permisif karena mendengarkan perkataan-perkataan orang-orang yang sebetulnya tidak senang sama Quran, tidak senang sama hadis, tapi dianggap cendekiawan Islam. Banyak gak? Hati-hati. Karenanya diingatkan, hati-hati dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu.